Kemudian kita masuk. Beliau berkata, "A'taqidu ma'taqadathu al-firqatu an-najiyah ahlus sunnati wal jamaah min al-imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi." Aku meyakini seperti yang diyakini golongan yang selamat ahlus sunnah wal jamaah, yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kebangkitan setelah kematian. Dan aku beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Inilah pembahasan yang pertama di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih khusus lagi akidah yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu meyakini rukun iman. Jamaah sekalian, kenapa dinamakan rukun iman? Karena ini adalah bagian keimanan yang paling penting. Namun keimanan itu tidak hanya terbatas pada 6 perkara ini. Beriman adalah mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Itu yang dimaksud dengan beriman. Mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa saja yang Allah wajibkan untuk diimani? Di antaranya yang akan kita pelajari di dalam buku ini. Namun yang paling mendasarnya adalah mengimani rukun iman. Ini pembahasan kita yang pertama. Kita mulai dari al-imanu billah. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama menjelaskan, beriman kepada Allah mencakup keimanan terhadap 4 perkara. Yang pertama, beriman terhadap wujud Allah subhanahu wa ta'ala, akan keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, wujud Allah itu dibuktikan dengan 4 dalil. Yang pertama, dalil fitrah manusia. Manusia secara fitrah, fitrah itu artinya tabiat dasarnya, tercipta dalam keadaan beriman akan adanya Allah. Kemudian yang kedua, akal yang sehat. Orang yang punya akal yang sehat pasti beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kalau dia saksikan ciptaan Allah, pasti akalnya akan mengatakan mesti ada yang menciptakan. Jadi kalau akalnya masih sehat. Kemudian yang ketiga, dalil syariat. Maka seluruh kitab yang Allah turunkan, itulah dalil syariat. Sampai Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, semuanya berbicara tentang adanya Allah. Kemudian yang keempat, dalil panca indera. Apa maksudnya dalil panca indera? Itu dengan 2 hal. Pertama, kita mendengarkan mukjizat para nabi. Yang kedua, kita melihat adanya pengabulan doa. Bahkan kita merasakan sendiri. Itu dalil panca indera kita yang mendengarkan dan menyaksikan tanda-tanda keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya beriman terhadap rububiyah Allah? Maksudnya adalah kita mengimani hanya Allah satu-satunya yang melakukan semua perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersaing dengan Allah di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Apa saja perbuatannya? Mencipta, memberi rezeki, menganugerahkan kenikmatan, menguasai alam ini, mengatur seluruh makhluknya, menghidupkan dan mematikan, memberi manfaat dan menimpakan mudarat, dan lain sebagainya. Itu artinya beriman terhadap rububiyah Allah. Maka siapa yang mengimani ada selain Allah yang bisa memberi manfaat dan mudarat kepadanya, ada selain Allah yang menghidupkan dan mematikan, ada selain Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluknya, maka berarti dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang mempercayai jimat-jimat bisa memberi manfaat kepadanya atau melindunginya dari mara bahaya, termasuk kategori syirik, termasuk kategori kesyirikan, dan bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Ada yang bisa jawab? Kapan jimat itu menjadi syirik besar? Kapan menjadi syirik kecil? Ya, pokoknya meyakini jimat gak selamat. Kalau bukan syirik besar, syirik kecil. Ada yang bisa jawab? Tafadhal. Tafadhal. Ahsan, barakallahu fiik. Pertama, kalau seseorang meyakini jimat itu berpengaruh dengan sendirinya, jimat itu yang melindungi dia dari mara bahaya, bukan Allah sama sekali, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini jimat itu hanya sebab, Allah dialah yang melindunginya, jimat itu hanya sebab, maka itu syirik kecil. Pertanyaannya, kenapa itu masih dikatakan syirik kecil? Bukankah dia yakinnya kepada Allah, bukan kepada jimat? Kenapa jemaah sekalian? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah untuk menyatakan atau menetapkan itu adalah sebab. Itu adalah sebab yang bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Ya. Ini insyaallah ta'ala lebih detail antum bisa pelajari dalam kitab Tauhid dan penjelasannya. Iya. Demikian pula, orang yang meyakini hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, suara-suara tertentu bisa mendatangkan kesialan atau memberi keberuntungan, maka ini termasuk syirik di dalam rububiyah. Itu di satu sisi, syirik dalam rububiyah. Tapi di sisi lain bisa juga syirik di dalam ibadah, yaitu apa? Bergantung hatinya kepada jimat atau kepada hari-hari yang bisa, yang dia yakini bisa mendatangkan keberuntungan. Bergantung hati itu ibadah, namanya tawakal. Kalau dia bergantung hati kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beriman terhadap uluhiyah Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita imani hanya Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang patut untuk disembah. Adapun yang mereka sembah selain Allah, semuanya salah, semuanya tidak benar. Oleh karenanya, inilah yang dimaksud di dalam kalimat La ilaha illallah. Maka untuk beriman terhadap uluhiyah Allah, pahami dulu makna kalimat La ilaha illallah. Ulama menjelaskan La ilaha illallah itu bermakna La ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Pembahasan detailnya menurut bahasa, kenapa ditafsirkan demikian, dan menurut istilah dari penjelasan para ulama serta dalil-dalilnya dan kesalahan-kesalahan dalam menafsirkannya, antum bisa baca lebih detail di dalam buku yang mungkin sudah dibagikan bagi 100 yang datang pertama tadi. Insyaallah di situ lebih detail. Iya. Ulama mengatakan la ilaha illallah artinya la ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa maknanya penafikan? Maknanya adalah mengingkari dan menganggap salah serta menganggap batil semua yang dianggap Tuhan yang disembah selain Allah, serta meyakini orang-orang yang menyembahnya musyrik lagi kafir, dan wajib untuk memusuhi dan membenci mereka. Itu makna kalimat la ilaha. Itu arti penafikan. Yang kedua, al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam kalimat illallah. Apa artinya jemaah sekalian? Artinya mengimani dan meyakini tanpa keraguan sedikit pun hanya Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang patut untuk disembah. Ini yang dimaksud dengan beriman terhadap uluhiyah Allah. Kemudian yang ketiga, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat. Afwan, yang keempat ya. Yang keempat adalah beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala, tentang ini, tentang yang keempat ini, beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah, akan datang lebih detail penjelasannya di dalam risalah ini setelah pembahasan rukun iman. Baik, kita masuk pembahasan rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Beriman kepada malaikat juga mencakup empat perkara. Yang pertama, mengimani wujud mereka, keberadaan mereka, bahwa malaikat itu ada dan nyata, memiliki fisik. Karena ada sebagian orang yang mengingkari keberadaan malaikat, yaitu sebagian ahli filsafat. Ya, karena filsafat itu adalah ilmu yang semuanya harus serba akal, walaupun yang lebih tepat serba akal mereka, bukan akal yang sehat, tapi akal mereka. Karena kalau akalnya sehat, tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Iya. Sebagian mereka tidak mengimani adanya malaikat, tidak pula mengimani adanya setan. Kata mereka, malaikat itu hanyalah potensi baik dalam diri manusia, sedangkan setan hanya potensi jahat. Jadi itu keyakinan filsafat. Adapun keyakinan Islam, malaikat itu benar-benar ada, dan mereka memiliki fisik, dan mereka adalah orang-orang, apa namanya, makhluk yang Allah berikan kekuatan yang luar biasa untuk taat kepada Allah. Makhluk yang Allah berikan kekuatan yang luar biasa untuk taat kepada Allah. Mereka terus-menerus beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepadanya, dan terus-menerus mereka taat kepadanya tanpa mengenal letih. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-19, 20, 19 sampai 20, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Allah mengatakan tentang para malaikat, terus-menerus mereka beribadah kepadanya, terus-menerus mereka bertasbih pada malam dan siang hari, la yafturun, tanpa mengenal letih. Jadi luar biasa. Iya. Allah juga mengatakan para malaikat itu memiliki sayap-sayap, uli ajnihati matsna wa tsulatsa. Ada yang memiliki sayap dua, ada yang memiliki sayap tiga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan beliau telah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, beliau memiliki 600 sayap yang semuanya menutupi ufuk. Jadi kalau Jibril menampakkan diri, tidak ada yang terlihat di depan kita kecuali beliau. Dan kekuatannya sungguh luar biasa. kekuatan para malaikat luar biasa. Jamaah sekalian, perjalanan antara bumi dengan langit yang pertama disebutkan dalam athar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Jadi jangan mimpi mau ke langit, ya. Kemudian antara langit pertama dan langit kedua juga 500 tahun perjalanan. Demikian seterusnya, antara satu langit dengan langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Tetapi malaikat Jibril alaihi salam membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj kurang dari satu malam, pulang pergi. Jadi 3500 tahun kali dua. Demikian pula malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru min adadil hasa. Jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Mereka turun juga dalam semalam. Malam Lailatul Qadar, masuk waktu malam mereka turun, masuk waktu pagi mereka pulang. Makanya kata para ulama, itulah sebabnya tanda Lailatul Qadar yang paling jelas adalah redupnya matahari di pagi hari. Karena saking banyaknya malaikat yang pulang, matahari pun terhalang sehingga dia terbit dalam keadaan redup, tidak bersinar yang kuat seperti biasanya. Namun sayangnya kita sadari Lailatul Qadar ketika malam sudah berlalu. Ya. Makanya kita dianjurkan bersemangat menghidupkan 10 malam yang terakhir tanpa kita memilih-milih. Kalau Lailatul Qadar atau kalau malam ganjil, baru kita semangat. Karena kita enggak tahu pasti kapan Lailatul Qadarnya, dan bisa saja terjadi di malam genap. Iya. Jadi betul-betul malaikat itu memiliki fisik. Ya, memiliki fisik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Demikian pula Imam Muslim tentang masjidnya, salah satu masjid para malaikat yang beliau lihat di langit tatkala Isra Mi'raj, yang disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalli fihi kulla yawmin sabara lam ya'udu ilaihi akhiru ma'alaihim." Melakukan salat di masjid tersebut 70 ribu malaikat setiap hari. Kalau yang ini, yang 70 ribu ini sudah keluar, maka besoknya akan diganti dengan 70 ribu yang lain. Dan yang sudah pernah sholat di situ, dia tidak akan pernah kembali ke situ selama-lamanya. Artinya apa jemaah sekalian? Kalikan saja ada berapa hari, dikali 70 ribu. Setiap hari 70 ribu malaikat yang berbeda yang sholat di tempat tersebut. Oleh karenanya, jumlah malaikat sungguh sangat banyak sekali. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali dia saja. Jadi manusia ini enggak ada apa-apanya. Sedikit sekali kita. Malaikat jauh lebih banyak. Itu yang di langit. Belum yang ditugaskan di bumi, yang mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat rahmat, malaikat yang juga ditugaskan menghamparkan sayap-sayapnya. Yang punya anak tolong ditenangkan dulu anak-anaknya di belakang. Ya. Ada malaikat khusus yang tugasnya menghamparkan sayap-sayapnya untuk dilalui para penuntut ilmu. Mulai dia keluar dari rumah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Makanya jangan pulang cepat-cepat ya. Ya. Insya Allah kita sampai selesai. Ya. Malaikat sudah menghamparkan sayapnya. Wa innal malaikata latadahu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya untuk seorang penuntut ilmu karena malaikat itu ridho, senang, cinta dengan amalan yang dia kerjakan. Iya. Yeah. ada lagi malaikat yang bertugas meliputi dengan sayap-sayapnya ketika kita sudah hadir di majelis ilmu. Jadi subhanallah, kita berada di atas sayap-sayap malaikat dan diliputi juga dengan sayap-sayapnya. Iya. Ini menunjukkan kepada kita malaikat itu benar-benar ada dan memiliki fisik, bukan sekedar potensi baik dalam diri kita. Iya. Kemudian yang kedua, beriman dengan nama-nama malaikat yang kita ketahui. Adapun yang kita tidak ketahui, maka kita beriman secara global. Ya. Siapa yang kenal 70 ribu malaikat? Gak ada yang kenal. Yang kita kenal saja, yang kita imani nama-namanya, Jibril, Mikail, Israfil. Hanya saja tentang penamaan Izrail, kata para ulama tidak ada dalil sahih. Yang ada namanya adalah Malakul Maut. Ya, itu yang lebih tepat. Jadi yang kita ketahui namanya, yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita imani. Yang tidak kita ketahui, kita imani secara global. Kemudian yang ketiga, mengimani sifat-sifat mereka yang kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya yang kita sebutkan tadi, ada sifat-sifat malaikat, sifat jasadnya, sifat fisiknya. Ada yang memiliki dua sayap, ada yang memiliki tiga sayap. Jibril memiliki 600 sayap. Dan juga terkadang Allah berikan izin kepada malaikat untuk berubah bentuk menjadi seorang manusia, seperti yang dilakukan malaikat Jibril alaihissalam tatkala beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sedang duduk-duduk bermajlis. Kemudian beliau datang dan bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Ya, malaikat Jibril dalam bentuk seorang manusia. Dan tugas-tugas mereka yang lain, seperti para malaikat yang mencatat orang-orang yang masuk pada hari Jumat, mereka catat amalan mereka. Ada yang dicatat mendapatkan pahala seperti berkorban seekor unta, seekor sapi, seekor kambing, dan seterusnya. Ketika khatib sudah naik mimbar, mereka menutup catatan dan mereka ikut mendengarkan khutbah. Demikian pula yang kita sebutkan tadi, para malaikat yang ini bagian yang keempat, kita mengimani amalan-amalan mereka atau pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya, jadi ini empat. Yang pertama, mengimani wujud mereka. Yang kedua, mengimani apa yang kedua tadi? Hah? Apa? Nama-nama mereka. Yang ketiga, sifatnya. Yang keempat, amalan-amalannya. Kita masuk pada rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ulama menjelaskan ini juga mencakup keimanan terhadap empat perkara. Yang pertama, mengimani turunnya kitab-kitab tersebut benar dari sisi Allah. Benar dari sisi Allah. Allah turunkan sebagai rahmat bagi makhluknya dan hidayah untuk menunjuki mereka jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Kita imani kitab-kitab itu turun dari sisi Allah, benar-benar dari sisi Allah, sebagai rahmat dan hidayah bagi manusia untuk menunjuki mereka jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui. Adapun yang tidak kita ketahui, maka kita imani secara global. Karena disebutkan dalam sebuah athar, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan di dunia ini 104 kitab. Kemudian Allah kumpulkan maknanya di dalam 4 kitab saja. Al-Quran, kemudian Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian Allah kumpulkan makna empat kitab tersebut di dalam sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Kemudian Allah kumpulkan lagi makna seluruh Al-Quran pada surat-surat mufassal, yaitu dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Kemudian Allah kumpulkan lagi makna surat-surat mufassal di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Allah kumpulkan lagi makna surat Al-Fatihah di dalam satu ayat. Itulah intisari Al-Quran dan intisari 104 kitab. Satu ayat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itulah tujuan manusia diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Iya. Maka dari banyaknya kitab-kitab itu, tidak semua yang dikabarkan kepada kita nama-namanya. Hanya empat kitab: Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Ditambah lagi dengan penyebutan dalam Al-Quran, Suhufu Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Membenarkan berita-berita yang sahih di dalam kitab-kitab tersebut. Apa berita yang sahih? Pertama, seluruh berita Al-Quran. Yang kedua, berita-berita di dalam kitab-kitab yang lain, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, yang belum dirubah, belum dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Kenapa ini harus dirinci, dibedakan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya menjamin Al-Quran yang tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa diselewengkan, tidak bisa diganti. Makanya bagi kitab-kitab yang lain, kita harus selektif menerimanya. Ada yang sudah dirubah dan ada yang belum dirubah. Kalau yang belum dirubah, kita imani. Kalau sudah dirubah, maka kita tidak mengimaninya. Sebab Allah berfirman, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan adzikir dan kamilah yang akan menjaganya. Iya. Jadi hanya Al-Quran yang Allah berikan jaminan penjagaan. Makanya sampai hari kiamat, Al-Quran akan tetap asli seperti diturunkannya. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus dari kitab-kitab tersebut, serta ridho dan menerima dengan sepenuhnya terhadap hukum-hukum tersebut. Kita terima dengan sepenuhnya, sama saja kita paham hikmahnya atau kita belum paham. Namun harus kita yakini, setiap hukum Allah pasti mengandung hikmah. Hanya saja ada sebagian yang kita pahami, ada sebagian yang kita belum paham. Maka itu tidak ada bedanya bagi kita, wajib kita amalkan. Dan seluruh kitab-kitab sebelumnya telah dihapus hukumnya oleh Al-Quran. Jadi sebenarnya tinggal tersisa satu saja hukumnya yang kita amalkan, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-48, Wa anzalna ilaikal kitaba bilhaq musaddiqan lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dengan hak, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang telah mendahuluinya. Wa muhaiminan alaih, dan menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Al-Quran yang menghukumi kitab-kitab sebelumnya, apakah hukumnya masih berlaku atau tidak? Artinya, kalau ada kesamaan di dalam kitab-kitab sebelumnya dengan Al-Quran, maka boleh diamalkan. Tapi kalau berbeda, maka tidak diamalkan. Walaupun terbukti misalkan itu adalah benar-benar hukum Allah di dalam kitab sebelumnya bukan hasil tambahan manusia. Tetap saja enggak bisa diamalkan kalau sudah bertentangan dengan Al-Qur'an. Baik. Kemudian kita masuk pembahasan rukun iman yang keempat, beriman dengan para rasul. Juga mencakup empat perkara. Yang pertama, mengimani bahwa risalah yang mereka bawa, ajaran yang mereka sampaikan, serta kerasulan mereka benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingkari kerasulan salah seorang rasul, maka itu sama artinya dia mengingkari seluruh rasul. Jadi wajib kita imani seluruh nabi dan rasul benar-benar utusan Allah. Siapa yang mengingkari satu saja, maka dia sama saja mengingkari seluruh rasul. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105, kadzabat qaumun nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Para rasul, padahal rasul ketika itu hanya satu, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka mendustakan Nuh, maka Allah mengatakan sama saja mereka mendustakan seluruh para nabi dan rasul. Makanya jemaah sekalian, umat Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saja dia mendustakan Nabi Isa. Oleh karena itu, pengikut Nabi Isa yang sebenarnya adalah umat Islam. Pengikut Yesus yang sebenarnya adalah umat Islam. Karena umat Islam membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengimani Nabi Isa sebagai utusan Allah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani nama-nama para nabi dan rasul yang kita ketahui. Adapun yang tidak kita ketahui, maka kita imani secara global. Secara global. Nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jumlahnya ada 25 orang. Hanya satu saja yang ulama berbeda pendapat, namun mayoritas ulama mengatakan itu adalah nama nabi, yaitu Dzulkifli. Ya. Namun selain itu, ulama pada umumnya sepakat bahwa itu adalah nama-nama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang jumlahnya dihitung oleh Ibnu Katsir sebanyak 25 orang nabi dan rasul. Ya. Adapun yang tidak disebutkan nama-namanya kepada kita, maka kita imani secara global. Mereka itu ada, namun kita tidak kenal siapa nama-nama mereka. Ada hadis-hadis yang menjelaskan jumlah para nabi dan rasul sebanyak 300-an, namun semua hadis-hadis itu tidak lepas dari kelemahan. Akan tetapi ayat Al-Quran memberikan isyarat para nabi dan rasul jumlahnya banyak, seperti disebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna rusulan minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu dan di antara mereka yang tidak kami kisahkan kepadamu. Jadi ada yang dikisahkan dan ada yang tidak dikisahkan, menunjukkan nabi dan rasul itu jumlahnya banyak, sebanyak umat manusia di dunia, maksudnya sebanyak kaum. Karena Allah telah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullah wa jitanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, yaitu setiap kaum, seorang rasul, dan setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Jadi berapa banyak umat-umat di dunia, sebanyak itulah Allah mengutus para nabi dan rasul. Dan terkadang satu umat lebih dari seorang rasul, seperti Bani Israel. Bani Israel ini dahulu adalah umat yang Allah berikan nikmat yang besar, tapi mereka tidak bersyukur. maka Allah mencabut nikmat tersebut. Apa nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun khalafahun nabi. Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para. Setiap wafat seorang nabi, langsung Allah gantikan dengan nabi yang lain. Tapi mereka enggak bersyukur. Maka setiap umat diutus seorang nabi, bahkan ada yang lebih dari seorang nabi. Hanya saja bedanya jamaah sekalian, nabi-nabi terdahulu diutus hanya untuk kaumnya saja. Sedangkan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Itu bedanya. Makanya untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat cukup satu. Karena beliau diutus untuk seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh makhluk. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya saja dan aku diutus untuk seluruh manusia. Makanya ulama sepakat termasuk kekafiran. Kalau ada yang mengatakan ada orang-orang tertentu yang mereka sebut atau mereka namakan sebagai para wali, di mana dia sudah sampai derajat hakikat, dia tidak perlu lagi dengan syariat, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak perlu lagi sholat, enggak perlu lagi puasa, karena dia sudah pada derajat hakikat atau ma'rifat. Iya. Ulama sepakat keyakinan ini adalah kekufuran, menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Karena itu sama saja dia mengingkari pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Sebab katanya ada para wali yang tidak lagi terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan juga jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa salah besar kalau ada orang Indonesia pengikut Yesus. Iya. Orang Eropa sekalipun, beliau itu adalah nabinya Bani Israel. Ya Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Seruan beliau adalah, wahai Bani Israel, sembahlah Rob, sembahlah Allah Robku dan Rob kalian. Beliau enggak diutus untuk orang Jawa. Ya. Untuk Bani Israel. Yang diutus untuk orang Jawa, orang Eropa dan seluruh manusia hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus sampai akhir zaman. Iya. Jadi kita imani para nabi itu banyak, namun nama-nama yang kita ketahui hanyalah yang disebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan banyaknya para nabi itu jangan kita spekulasi, ya. Jangan-jangan Aristoteles itu nabi, ya. Atau Tarsan itu nabi, enggak boleh, ya. Enggak boleh kita spekulasi. Atau yang sudah jelas-jelas mengajarkan kekufuran, ya, seperti jangan-jangan Buddha itu nabi, ya, itu enggak mungkin. Sudah jelas-jelas mengajarkan kekufuran, enggak mungkin dia seorang nabi. Ya. Para nabi dan rasul, seruan mereka semuanya sama. Dakwah mereka semuanya sama. Ani'budullaha wajtanibu tagut. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Iya. Kemudian yang ketiga, membenarkan kabar-kabar yang sahih, berita-berita yang sahih tentang para nabi dan rasul tersebut. Jadi riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tentang para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, maka kita imani. Kemudian yang keempat, mengamalkan syariat. Ini yang paling penting. Mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Jadi kita tidak mengamalkan syariat para nabi dan rasul sebelumnya. Hanya rasul yang diutus kepada kita, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah bersabda, andaikan Musa hidup, maka Musa harus mengikuti aku. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman, akan turun di akhir zaman tidak menerapkan syariat beliau, melainkan beliau akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu syariat Nabi Isa di akhir zaman, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Jamaah sekalian, termasuk beriman kepada hari akhir, termasuk di dalam cakupan beriman kepada hari akhir, dikatakan oleh para ulama adalah mengimani seluruh ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita tentang kejadian setelah mati. Tentang kejadian setelah mati, dimulai dari dicabutnya ruh, kemudian alam kubur, sampai hari kebangkitan, hari hisab dan pembalasan. Itu semuanya tercakup dalam keimanan terhadap hari akhir. Sebab kalau seseorang mati, maka itulah hari akhir dirinya. Terjadi kiamat, itu adalah hari akhir untuk semuanya. Insyaallah ta'ala, pembahasan lebih detail tentang hari akhir akan datang di dalam risalah ini juga. Jadi nanti pembahasannya lebih detail, beberapa kejadian-kejadian di hari akhir disebutkan oleh penulis. Kemudian yang keenam, rukun iman yang keenam. Ini termasuk pembahasan yang sangat penting di dalam akidah. Karena banyaknya orang yang menyimpang di dalamnya. Karena saking pentingnya ini, makanya di dalam hadis Jibril, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang iman, maka beliau bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Jadi jamaah sekalian, dari 6 rukun iman, kata engkau beriman itu diulang 2 kali. Hanya di bagian yang pertama dan di bagian yang terakhir. Rukun iman yang terakhir. Di sini kata para ulama, mengandung penekanan betapa pentingnya beriman kepada takdir Allah. Sebab pada hakikatnya itu bagian dari keimanan kepada Allah. Jadi beriman kepada takdir Allah kenapa sangat penting? Karena itu bagian keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ulama menjelaskan mengimani takdir Allah juga mencakup keimanan terhadap 4 perkara. Yang pertama adalah mengimani ilmu Allah. Apa maksudnya mengimani ilmu Allah? Maksudnya adalah kita mengimani Allah telah mengetahui segala sesuatunya secara global maupun secara terperinci. Sebelum segala sesuatunya itu terjadi, sampai selama-lamanya Allah sudah tahu. Bahkan Allah juga mengetahui yang tidak terjadi, andai dia terjadi, bagaimana terjadinya Allah juga sudah tahu. Itu maknanya mengimani segala sesuatunya Allah sudah mengetahuinya. Yang kedua, beriman bahwasannya segala sesuatunya telah Allah tulis. beriman kepada al-kitabah, penulisan. Maksudnya mengimani segala sesuatunya telah Allah tulis di satu tempat yang bernama al-lauhul mahfuz, papan yang terjaga. Di situ Allah tulis seluruh kejadian, segala sesuatunya. Beriman kepada ilmu dan penulisan ini di antaranya disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 170. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard?" Tidakkah kamu tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Ini dalil yang menunjukkan semuanya Allah ketahui. Tidak di langit, tidak di bumi, semuanya Allah tahu. Kemudian lanjutan ayat, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya semua itu sudah berada dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Sudah tercatat dalam sebuah kitab. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanatin." Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Subhanallah, langit dan bumi sudah berapa tahun umurnya? 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menulis takdir seluruh makhluk, termasuk perjumpaan kita di masjid yang mulia ini. Sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Oleh karenanya jamaah sekalian, di antara manfaat besar beriman kepada takdir adalah tatkala kita ditimpa musibah, tatkala kita belum mampu menggapai sesuatu yang kita idam-idamkan, atau hilang dari kita sesuatu yang kita cintai, itu akan membantu kita menghadapi kenyataan. Kenapa? Karena kita sudah iman, itu sudah Allah catat, enggak akan luput dari kita. Sudah Allah catat seperti itu. Iya. Sebaliknya, tatkala kita dianugerahkan kenikmatan, kita kemudian tidak menyombongkan diri, karena kita tahu itu sudah takdir Allah, bukan karena kehebatan kita. Iya. Ini diantara manfaat beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beriman dengan masyiatullah, kehendak Allah. Apa maksudnya? Kita mengimani seluruh yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki terjadi, apabila Allah tidak menghendakinya, tidak mungkin terjadi. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Baiknya maupun buruknya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, "Wa yaf'alullahu ma yasha." Dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Surat Ibrahim ayat ke-27. Semuanya jemaah sekalian, baiknya maupun buruknya. Hanya saja ada yang Allah kehendaki karena zatnya, karena Allah mencintai zatnya, dan ada yang Allah kehendaki karena Allah mencintai, karena bukan zatnya, tetapi ada sesuatu di balik itu. Contohnya apa? Allah menciptakan kebaikan-kebaikan. Allah menciptakan orang-orang yang beriman dan amal-amal soleh. Kenapa? Karena memang Allah cinta. Allah cinta kepada zatnya. Adapun Allah menciptakan keburukan, Allah menghendaki keburukan, bukan karena Allah mencintai keburukan itu, tetapi karena hikmah yang ada di balik itu. Contohnya apa? Allah menghendaki adanya kekufuran, adanya kemaksiatan, bukan karena Allah mencintai kekufuran atau kemaksiatan, namun hikmah yang ada di balik itu. Apa hikmahnya? Banyak. Kalau ada kekufuran, kalau ada kemaksiatan, maka ada jihad, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Iya kan? Itu hikmahnya, itu yang Allah cintai. Iya. Jadi demikian, harus kita imani Allah kehendaki baik dan buruk untuk ditakdirkan. Makanya ulama membagi kehendak Allah itu terbagi dua. Kehendak syar'iyah, kehendak yang sesuai dengan syariatnya, dan kehendak kauniyah. Kalau seseorang memahami ini, dia enggak akan lagi mengatakan enggak bolehlah kita salahkan apa namanya bencong-bencong itu. Kenapa? Karena itu sudah kehendak Allah. Jadi mana mungkin kita menentang kehendak Allah? Iya. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia tidak tahu. Itu adalah kehendak Allah kauniyah. Allah kehendaki tapi tidak Allah cintai. Allah murka. Bukan kehendak Allah syar'iyah. Kehendak Allah syar'iyah adalah sebaliknya. Yaitu Allah perintahkan mereka untuk taat kepada Allah, bukan menyerupai wanita, apalagi sampai berhubungan sesama jenis. Iya. Kemudian yang keempat, beriman kepada al-khalqu, penciptaan. Maksudnya adalah kita imani semua yang Allah takdirkan, semua yang terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah, baiknya maupun buruknya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Surat Al-Furqan ayat kedua. Segala sesuatu tanpa ada pengecualian. Termasuk segala amal perbuatan kita. Perbuatan kita adalah makhluk, amal perbuatan kita juga makhluk. Semuanya adalah ciptaan Allah sebagaimana firman-Nya, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian amalkan. Surat As-Saffat ayat 96. Iya. Jamaah sekalian, insyaallah taala nanti masih akan datang bab penjelasan tentang keimanan terhadap takdir yang menyimpang. Iya. Walhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan rukun iman secara singkat.